Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-syeikh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi al-Tamimi rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan empat perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah. Naam, yang pertama adalah al-ilm, yang kedua adalah al-amalu bih, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Kemudian beliau menyebutkan yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru al-adhafi. Bersabar di atas hambatan, halangan, rintangan yang dijumpai di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu harus kita mengerti dan memahaminya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sunnatullah, bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah yang menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada al-haq, pasti gangguannya ada. Pasti rintangan ada. Pasti ada naam, pasti ada halangan, hambatan yang semisalnya. Naam, dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ini atau terhadap hamba ini. Wa kadzalika ja'alna, Allah taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh. Naam, menjadikan musuh pada setiap nabi itu dari kalangan orang-orang mujrimin, dari kalangan orang-orang jahat, dari kalangan orang-orang jahat, baik itu dari keluarga kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri, dari tetangga kita sendiri. Namun tentunya nam itu harus kita sandarkan semuanya dengan kesabaran di dalam berdakwah. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, dan cukuplah nam Rabbmu itu sebagai penolong dan juga pemberi hidayah. Naam, ikhwan fillah hafizakumullah jami'an, sehingga beliau menyebutkan di sini ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fi. As-sabru 'alal adza fi, ini menunjukkan bahwasanya ketika berdakwah pasti ada halangan. Nambahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyeru kepada tauhid, dicaci maki oleh Abu Lahab dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau, celakalah engkau wahai Muhammad, ali hadza jama'tana, ataukah untuk seperti ini, apakah untuk hal ini kamu mengumpulkan kami? Jadi marah-marah Abu Lahab waktu itu dan mengatakan tabban laka, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami di tempat seperti ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Naam, kemudian Rasulullah mengatakan, naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah langsung di dalam surat yang sempurna, surat Al-Lahab, tabbat la tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana orang zatalah wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Naam, ini menunjukkan bahwasanya halangan rintangan dalam berdakwah itu ada. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa laqad kudzibat rusul min qablika wa sabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sungguh telah diceritakan rasul-rasul sebelum engkau, namun mereka bersabar 'ala ma kudzibu, mereka bersabar terhadap apa yang dustakan, wa udhu terhadap gangguan rintangan yang diberikan kepada para nabi tersebut. Naam, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Jadi bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, naam, itu pertolongan yang sangat besar. Apabila seseorang telah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Iyang surukumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulukum faman dhalladhi yansurukum ba'di. Jika Allah SWT telah memberikan kepada kalian pertolongan, fala ghaliba lakum, maka enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulukum, namun sebaliknya, jika Allah Ta'ala memberikan kepada kalian kehinaan, faman dhalladhi yansurukum ba'di, siapa lagi orang yang akan menolongmu setelahnya? Setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala hilang, siapa lagi yang akan menolongmu? Tidak ada. Ikhwani fillah hafizakumullahu jami'an, bahwasanya pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu melainkan datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, jadi perlu yang mana kesabaran dalam berdakwah, kesabaran dalam menyampaikan kesabaran di dalam naam mengembangkan dakwah salafiyah ini. Kenapa? Dikarenakan kesabaran itu naam akan mendatangkan pertolongan dan kemenangan yang besar, sebagaimana diucapkan sebagian para ulama, sebagian para salaf. Naam, di antara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya miftahun nasr az-zafar, naam miftahun nasr waz-zafar as-sabr, kunci daripada kemenangan dan juga naam pertolongan adalah kesabaran. Sebagaimana Allah taala juga memerintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azm minar rusul, fasbir kama sabara ulul azm minar rusul wa la tasta'jil lahum, bersabarlah engkau sebagaimana kesabarannya para ulul azmi minar rasul, dan jangan kalian tergesa-gesa pada mereka. Naam, ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi kesabaran itu perlu kita terapkan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran itu adalah kewajiban yang wajib, bahkan dinukilkan ittifaqiyah atau ijma' bahwasanya as-sabru wajiban fi ittifaqil muslimin, bahwasanya kana as-sabru wajiban bi ittifaqil muslimin, bahwasanya kesabaran itu wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Naam, sebagaimana nukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah. At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Naam. Jadi jangan sampai kita berdakwah kemudian tidak naam menempuh jalan sabar ini, sehingga nanti hasilnya sangat jelek. Karena dengan adanya kesabaran ya ikhwan barakallahu fikum, Allah taala akan balasi dengan balasan yang sangat besar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya saja naam kami balasi orang-orang yang bersabar itu dengan balasan yang tanpa disangka-sangka, sangat besar balasannya. Sehingga beliau menyebutkan di sini naam dalil berkaitan masalah empat perkara ini. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amalu bih, yang ketiga adalah da'watu ilaih, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fih, bersabar di atas hambatan, halangan, rintangan di dalam berdakwah. Kemudian beliau menyebutkan wa dalilu qaulullah ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia, enam semua manusia ini ya, karena al insan al di sini di dalam ilmu bahasa Arab namanya al-istighraqiyah, al yang mencakup semua jenis manusia. Sesungguhnya semua manusia lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Naam, semua manusia. Tapi dikecualikan dengan illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa aminus salihat, dan yang beramal-amalan saleh, wa tawasaw bil haqqi, dan orang yang senantiasa nasihat-menasihati, saling senantiasa mewasiatkan dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. Jadi ketika berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita naam menjadi orang-orang yang istijal, tergesa-gesa dalam berdakwah. Seharusnya kita harus perhatian penuh apa yang kita sampaikan, siapa yang kita dakwai, kemudian apa yang akan kita dakwahkan kepada mereka. Nah, tentunya itu semuanya perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya kesabaran, sehingga kita naam akan apa? Akan terwujudkan yang namanya keberhasilan insyaallah taala. Naam, karena kunci keberhasilan di antaranya adalah al-yaqin. Naam, dan juga as-sabr. Habis sabr, as-sabr wal yaqin tunalu imamatu bid-din. Karena dengan adanya kesabaran dan keyakinan, maka keimaman dalam agama itu bisa diraih dengan adanya keyakinan dan juga kesabaran. Naam, sebagaimana hal ini Allah Ta'ala telah ceritakan di dalam surat Al-Sajdah berkaitan masalah bahwasannya kedua kunci inilah yang akan bisa mewujudkan keberhasilan ya, di dalam agama atau di dalam dakwah, yaitu as-sabr wal yaqin. Tunalu imamatuddin, tunalu imamatu fiddin, akan bisa diraih keimaman dalam agama. Karena ketika berdakwah harus yakin bahwasanya Allah taala yang menolong, harus yakin bahwasanya di situ ada hambatan, halangan, rintangan. Nah, harus yakin bahwasannya yang kita sampaikan itu adalah al-haq. Nah, kemudian harus bersabar tadi. Bersabar. Karena, nah, gangguan itu pasti ada. Yang namanya cacian itu pasti ada. Semuanya akan kita rasakan. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an. kemudian beliau menyebutkan di sini dalil untuk keempatnya. Naam, keempat perkara ini, pertama adalah al-ilmu, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tadi, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Karena ucapan al-iman, sisi pendaliannya, ucapan al-iman, keimanan itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya apa? Al-ilm. Sehingga beliau istidlal dengan ucapan wa illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman, itu yang berilmu. Karena la yatimul iman illa bil ilm, tidak akan sempurna keimanan kecuali dengan ilmu. Naam, kemudian wa amil salihat, ini adalah beramal, wal amalu bih. Naam, kemudian wa tawasaw bil haqqi, ini berdakwah, wa tawasaw bis sabr, ini adalah dalil untuk sabar. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah taala kita lanjutkan ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pada pertemuan berikutnya. Bi'nillah taala, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.